سألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita masih pada hadis yang ke-28. Yaitu dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa shay'in min ad-duljah. Muttafaqun alaih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah ada seseorang yang menyusah-nyusahkan diri dalam agamanya, maka agama akan menaklukkan dia. Maka fasaddidu, maka berlakulah pertengahan dalam segala sesuatu. Wa qaribu, mendekatlah. Wa absyiru, dan bergembiralah. Wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa syai'in min ad-duljati, dan manfaatkan di waktu pagi juga waktu sore, ditambah sebagian dari waktu malam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada penjelasan Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan contoh-contoh dari ibadah-ibadah yang sebenarnya itu adalah ibadah yang sangat ringan. Ya. Ibadah yang cukup ringan. Baik. Kemarin kita sudah sampai pada zakat. Bagaimana mudahnya zakat dan ternyata tidak memberatkan. Ya, zakat itu sangat kecil kalau dibandingkan dari jumlah yang dimiliki. Nah, zakat apapun bentuknya, apakah zakat emas perak, ya, yang hanya 2,5% atau 1/40, atau zakat pertanian, nah, ini pun sangat kecil, 5% atau 10% atau 7,5%. Dari hasil yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi cukup kecil sekali dan sangat kecil. Nah, kita masuk pada percontohan dari Syekh rahimahullah tentang puasa. Ya, tentang apa? Puasa. Puasa Wa amma siyamu, kata beliau rahimahullah, adapun contoh dalam perkara ibadah puasa, menunjukkan bahwa agama Islam ini mudah, sebagaimana disabdakan oleh Rasul, inna dina yusrun, agama ini mudah. Beliau membawakan contohnya puasa sekarang. Fa innal mafruḍa syahrun wahidun min kulli amin. Puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu bulan saja dalam kurun waktu satu tahun, yang wajibnya satu bulan. Padahal satu tahun ada berapa bulan? 12. Dari 12 itu hanya satu. Ya. Itu pun ya, yajtami'u fihi al-muslimun kulluhum. Kaum muslimin semuanya sama. Ya. Dalam waktu yang sama bulannya, tidak dibeda-bedakan. Baik. Fayatrukuna fihi syahawatihim al-asliyah min ta'amin wa syarabin wa nikahin fin nahar. Mereka semuanya bareng-bareng meninggalkan hasrat pokok mereka, baik itu dalam bentuk makanan, minuman dan yang lainnya. Yu'awwidhuhumullahu fi dhalik min fadlihi wa ihsanih tatmima dinihim wa imanihim wa ziyadata kamalihim wa ajrihil azimi wa birrihil amimi wa ghayra dhalika mimma rattabahu ala siyami minal khairil kathir wa yakunu sababan lihusulit taqwa allati tarji'u ila fi'lil khairati kulliha wa tarkil munkarat. Kata beliau, puasa yang dilakukan tadi dalam sebulan, kemudian apa, bareng-bareng semua kaum muslimin baik timur dan baratnya dalam satu bulan yang sama. Nah, dengan seperti itu ibadah akan ringan, ya enggak? Ringan. Nah, karena setiap kaum muslimin sama seperti itu. Ya, beda dengan puasa-puasa yang lain. Ya. Kaum muslimin dimanapun, tidak terkait suku dan tempat, semuanya sama di bulan yang sama. Ya. Mereka meninggalkan hasrat pokok mereka, keinginan pokok mereka. Itu pun Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh beliau, yu'awwidhuhumullah an dzalik, Allah ya balas itu semuanya dengan Allah berikan kepada mereka keutamaan, ya Allah berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan ya dalam puasa itu. Tidak ada yang memungkiri kalau Ramadan itu ya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki lebih dari biasanya kepada setiap hamba. Ya, dan ini tidak bisa dipungkiri. Nah, ketika Allah wajibkan puasa, Allah pula memberi balasan yang sangat banyak. Ya. Ketika Ramadan kan, ya, semuanya mengakui banyak ya kenikmatan yang Allah berikan. Taib, wa tatmima dinihim wa imanihim. Itu pun bisa menyebabkan sempurna agama hamba dan sempurna juga keimanan hamba. Wa ziyadata kamalihim wa ajrihil azim wa birrihil amim. Ditambah lagi ya ada pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sediakan pada bulan Ramadan itu. Ya. Dan Allah berikan kebaikan di bulan Ramadan itu dengan merata. Dan selain hal-hal yang disebutkan tadi, dari perkara-perkara yang Allah berikan kepada hambanya, ya, disebabkan karena Allah mewajibkan puasa, ya, dalam bentuk kebaikan yang sangat banyak. Ya, jadi Allah wajibkan puasa, itu pun bareng-bareng, dan Allah berikan tambahan-tambahan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Jadi sebenarnya agama Islam ini mudah, walaupun dari sisi puasa. Ya. Nah, jadi kalau kita merasa berat puasa, berat puasa itu, Islam itu harus puasa kapan? Bulan Ramadan, sebulan lagi. Ya. Kalau sudah mengetahui ini dan kita rasakan dan memang seperti itu, ringan atau berat? Ringan. Ya, ringan puasa itu. Apalagi kalau terus kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, ya, jangan jauh-jauh, dengan sahabat yang hidup bersama Rasul saja kita sudah tahu keringanan kita dalam berpuasa. Ya. Awal diwajibkan puasa, ya, puasa itu cukup berat. Kemudian ada keringanan berikutnya, ya, sampai sempurna. Dan kita pada saat ini menjalankan syariat yang sudah sempurna. Nah, di antara sahabat ada yang mengalami pertama wajibkan puasa itu batasannya tidur, ya. Kalau sudah tidur ya nanti bangun harus puasa lagi. Ini disebutkan dalam Sunan Abu Daud rahimahullah. Allah sempurnakan ternyata lebih apa? Lebih ringan. Walaupun dalam jangka waktu satu bulan. Ya. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab puasa ini sebagai sebab mendapatkannya ketakwaan bagi hamba-hambanya. Ya. Dan dengan melaksanakan puasa akan bertambah lagi amalan-amalan kebaikannya, ya, dan akan lebih ditinggalkan lagi perkara-perkara munkarnya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini penjelasan dari contoh puasa, bahwa puasa dalam agama Islam itu ringan. Nah, berbuka di waktu maghrib ketika tenggelam matahari, bukan ketika terlihat bintang, bukan sudah gelap baru buka, tidak. Nah, taib, alhamdulillah, ini penjelasan dari beliau. Kemudian kita lihat percontohan dari beliau bahwa agama Islam ini mudah. Berikutnya wa amal hajj. Berikutnya contoh ibadah yang diwajibkan kepada hamba-hambanya dalam agama Islam ini adalah al-hajj, haji. Fa innallaha, kata beliau, lam yufarriduhu illa 'alal mustati'. Haji itu tidaklah Allah wajibkan kecuali kepada orang-orang yang memang mampu melaksanakannya. Wa fil umri marratan wahidatan, juga yang wajib itu satu kali dalam seumur hidup. Ya. Haji itu yang wajib adalah satu kali dalam seumur hidup. Nah, kalau terbayang haji, wah jauh nih, berat nih, ya. dari sisi ongkos dan biayanya. Berat? Oh iya berat kalau dilihat-lihat. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan umur yang kita miliki, satu kali saja. Ya, itu yang wajibnya satu kali. Tidak wajib seumur hidup, tidak. Nah, wa fihi minal manafi'i al-kathirati ad-diniyati wa dunyawiyah ma la yumkin ti'daduhu. Ma lam yumkin ti'daduhu. Dan juga ditambah dalam ibadah haji itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi seseorang. Apakah dari sisi dunia atau dari sisi agama. Secara sekaligus Allah berikan ya, dengan perantara haji tersebut manfaat yang sangat banyak. Kata beliau, ma la yumkin tidadahu, dan itu tidak mungkin untuk disebut-sebutkan, ya, manfaatnya apa saja, keuntungannya apa saja dalam haji, nggak bisa terhitung. Apakah dunia atau akhirat? Ya, dalam masalah agama. Waqad fassalna masalihal haji wa manafi'ihi fi mahallin akhar. Dan kami, kata beliau, sudah sebutkan kemaslahatan haji dan manfaat-manfaatnya pada tempat yang lain. Ya, di antaranya disebutkan dalam tafsir beliau. Ya. Tafsir Naam Al-Imam As-Sa'di. Nah, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan manfaat-manfaat. Bisa dilihat dalam tafsir surat Al-Hajj. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum. Dalam ayat itu. Nah, supaya mereka mengakui adanya manfaat ya, bagi manusia, bagi kaum muslimin ketika melaksanakan haji itu. Beliau menyebutkan ai diniyatan wa dunyawiyatan, manfaat agama atau manfaat dunia. Nah, dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya, tidak bisa dipungkiri. Baik. Haji itu mudah. Ya. Satu kali dalam seumur hidup, manfaatnya dunia dan akhirat. Nah, itu pun Allah berikan pahala bagi orang-orang yang mabrur. Ya. Dalam melaksanakan hajinya. Taib. Qala rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma ba'da dzalika baqiyat syara'il Islam allati hiya fi ghayati suhulati ar-raji'ah li ada'il haqqillah wa haqqi ibadihi. Fa hiya fi nafsiha muyassarah." Kemudian selain syariat-syariat yang sudah disebutkan, ada syariat-syariat Islam yang lain yang ternyata kita dapatkan juga semuanya itu sangatlah mudah. Nah, sangatlah mudah. Apakah kembalinya kepada hak Allah untuk diibadahi, atau kembalinya itu kepada hak hamba-hamba yang lain untuk ditunaikan oleh orang lain? Ini mudah. Syariat Islam mengatur dalam bertetangga. Nah, mengatur dalam berteman. Itu sangat mudah. Nah, sesuatu yang tidak berat. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra, setelah menyebutkan ya kewajiban-kewajiban, kemudian syariat-syariat yang Allah berikan kepada manusia, maka Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan untuk kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Nah, tapi setelah ini beliau menyebutkan perkara yang perlu kita ketahui ketika kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba. Beliau melanjutkan, wa ma'a dzalika idza gharada lil 'abdi 'aridun maridun aw safarun aw ghairuhuma rattaba 'ala dzalika min at-takhfifat. Di samping syariat yang mudah yang harus kita lakukan dan itu ringan, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga ketika hamba itu diuji dengan sebuah ya bencana atau ujian bala yang menimpanya, apakah sakit bentuknya atau bepergian acaranya atau yang lainnya, hujan atau ya terhalang oleh banjir atau yang lainnya, rattaba ala dzalika minat takhfifat, Allah berikan keringanan dalam berbagai macam bentuknya. Iya tidak? Iya. Iya. Salat kemarin sudah disebutkan, salat jamaah sudahlah ringan untuk dilakukan oleh laki-laki. Ya. Ketika ada penghalang pun Allah beri keringanan. Mudah apa? Gampang ini? Sangat mudah. Ya. Sudah kewajibannya ringan, yang ringan itu kalau ada penghalang pun Allah beri keringanan lagi. Berarti benar-benar ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ya. Wa suquti ba'dil wajibat, bahkan ya bisa gugur sebagian kewajiban kalau ada penghalang. Ya. Bisa sampai gugur, tidak hanya apa? Keringanan saja tidak, bahkan bisa sampai gugur kewajibannya, enggak jadi wajib. Ya. Au sifatiha wa hayatiha ma huwa ma'ruf. Atau Allah beri keringanan ya dari tata cara ya dan kaifiat pelaksanaannya sebagaimana itu sudah pada tahu. Ya, salat ketika sakit, tertimpa sakit, ya apakah tidak salat? Tetap salat. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Ya. Terus sekarang siapa yang tidak bisa berbaring? Semuanya juga bisa. Ya. Bahkan yang mati saja dibaringkan. Iya tidak? Iya. Gitu. Terus siapa yang tidak mampu sholat? Ya. Siapa? Tidak ada yang tidak mampu. Ya. Nah. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala halangi dari apa? Kebaikan. Waliyaudzubillah. Baik. Ibadah-ibadah yang lain pun sama seperti itu. Taib. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma idza nadhara al-'abdu ila al-a'mal al-muwaddafati 'ala al-ibad fil yawmi wa lailati al-mutanawwi'ati min fardin wa naflin wa salatin wa siyamin wa sadaqatin wa ghairiha wa arada an yaktadi fiha bi akmalil khalqi wa imamihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ra'a dhalika ghaira syakin alaihi. Kemudian kalau kita melihat apabila seorang hamba melihat kepada amalan-amalan yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam sehari semalamnya yang sangat bermacam-macam, ada bentuk kewajiban, ada bentuk sunnah, ya, apakah bentuk sholat wajib atau puasa wajib, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, begitupun sodakohnya, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Nah, kemudian dia melihat, mencontoh dari apa yang telah dilakukan oleh hamba yang paling sempurna dan pemimpin hamba, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan melihat bahwa perbuatan itu semuanya, ibadah itu semuanya tidak berat untuk dilakukan. Ya. Dalam hadis disebutkan Rasul, ya, sangat kuat ibadahnya. Tapi dalam riwayat yang banyak juga Rasul sangat membantu keluarga. Dalam riwayat lain juga Rasul sangat membantu kepada para sahabat. Dan riwayatnya tidak satu dua, banyak itu. Ini menandakan ibadah yang dilakukan oleh Rasul, yang kita ketahui Rasul melakukannya, kemudian kita ingin mencontoh, ingin meniru, itu bukan sesuatu yang berat, karena Rasul pun bisa, ya, melakukannya. Wala mani'a lahu an masalihi dunyahu, dan tentunya itu tidak menghalangi, ya, untuk seseorang melakukan amalan-amalan untuk kemaslahatan dunianya, untuk kebaikan dunianya, tidak menghalangi itu. Bal yatamakan ma'ahu min ada'il huquqi kulliha. Bahkan itu sangat memungkinkan untuk dia lakukan, nah, dalam memenuhi, ya, hak yang perlu dia tunaikan seluruhnya. Apakah, ya, haqqillah, haqqin nafs, haqqil ahl wal ashab, wa haqqi kulli man lahu haqqun alal insan yurafiku birifkin wa suhulatin. Bahkan dalam bentuk hak Allah, hak manusia, ya, hak keluarga, teman, saudara, dan seluruh manusia yang wajib dia tunaikan haknya. Ya, itu akan mudah dilakukan dengan sangat ringan dan sangat gampang. Nah, kemudian beliau menyebutkan berbeda dengan orang yang sebaliknya, ya. Wa amma man syaddada ala nafsihi falam yaktafi bimaktafa bihin nabi wala bima allamahu liaimmati wa arsyadahum ilai bal ghala wa awghala fil ibadat fa inna ad-dina yaghlibu wa akhiru amrihi al-'azzu wal inqita'. Sebaliknya, kalau ada orang yang memberat-beratkan diri dalam ibadahnya, ya, memberat-beratkan diri, takbir itu harus, ya, seperti ini, seperti itu, Rasul tidak menjelaskan, ya, dia menentukan. Taib, memberat-beratkan diri. Dia tidak mencukupkan dengan apa yang dicukupkan oleh Nabi. Ya. Nabi menyebutkan takbir seperti ini, seperti itu, sholat seperti ini, seperti itu, dicontohkan. dia tidak merasa cukup dengan apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, dia berlebih-lebihan dalam melakukannya. Ya, zikir setelah sholat, Rasul mencontohkan segini, segini, segitu, baca ini, baca itu, yang ini sekian kali, yang itu sekian kali. Sahabat pun tahu, dan sahabat melakukannya. Nah, balghala, orang ini malah berlebih-lebihan dalam ibadah. Fa inna dina yaglibu, maka agama yang dia berat-beratkan tadi, ya, nah, tidak bisa dia lakukan. Nah, agama yang dia berat-beratkan akan mengalahkan dia sendiri. Wa akhiru amrihi al-'azz wal inqita', yang akhirnya, ya, kalau bahasa kita apa sekarang, ya, endingnya itu, nah gitu ya, ujung-ujungnya, ya, al-'azz wal inqita', capek terus enggak lagi-lagi ibadahnya. Ya. Wali hadza qala, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kita baca tadi kan, walan yushadadina ahadun illa ghalabahu. Ya, tidak ada seorang pun yang dia memberat-beratkan diri dalam agamanya. Ya, sepertinya harus kayak gini, sepertinya harus kayak gitu, ya. Nah, berat, memberat-beratkan diri, padahal Rasul tidak menyebutkan seperti itu. Ya. Illa ghalabahu. Kecuali dia sendiri yang akan, ya, tidak mampu akan melakukannya. Faman qawama hadadin bisyiddatin wa guluwin walam yaktasid ghalabahuddinu. Maka barang siapa yang melaksanakan agama ini dengan berlebihan, ya, nah, gulu terhadap apapun itu, apakah orang solehnya, apakah dalam pelaksanaan ibadahnya, nah, melempar jumroh, ya, nyari batu yang besar, susah, ya, karena sudah, ya, tidak ada batu yang besar-besar, ya, susah. Taib. Maka, nah, ghalabahuddin, dia yang akan dikalahkan oleh agama, nggak bisa melakukannya, karena dia berlebih-lebihan, harus kayak gini, harus kayak gitu, akhirnya nggak bisa. Oh, berarti saya nggak bisa kayak gitu. Nah, berat ternyata ibadah. Nah. Ya. Wastasharo waraja'a al-qahqara, tentunya dia akan gagal untuk melakukannya dan dia akan balik kanan, ya, nggak jadi, ya, susah. Itu kalau orangnya, ya, memberat-beratkan diri dalam beragama. Walihada amara sallallahu alaihi wasallam bil qasdi, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis yang sedang kita baca ini untuk bersederhana dalam beragama. Ya. Sederhana saja. Nah. Jangan berlebih-lebihan. Wa hatha alaih, bahkan Rasul pun, ya, mendorong untuk bersederhana dalam beragama. Rasulullah SAW bersabda, wal qasda tablughu. Sederhana saja, ya. Sederhana saja kalian dalam beragama, ya, tablughu, niscaya kalian akan sampai ke tujuan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, begitupun para ulama yang kita kenal, ya, mereka memberikan dorongan kepada kita untuk senantiasa bersederhana dalam beragama. Nah, al-iktisad. Nah, fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Bersederhana dalam sunnah, dalam beragama yang benar, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh sekali tapi ternyata itu bid'ah. Ya. Baik. Kemudian berikutnya beliau menjelaskan summa wasa sallallahu alaihi wasallam bitasdidi wal muqarabah. Kemudian di akhir hadis ini beliau memberikan wasiat, ya, untuk sederhana dan untuk lebih meniru, ya, mendekat, untuk mendekat kepada agama ini. Contohnya Rasul seperti itu, kita usahakan untuk mirip, ya, serupa, mendekat. Wa taqwiyatin nufus bil bisyarah bil khair wa adamil ya's, dan memotivasi, ya, diri sendiri atau orang lain dengan kabar-kabar yang baik, kabar gembira yang baik, dan supaya tidak ada apa? Tidak ada putus asa. Ya. Fat tasdid, maka yang namanya tasdid dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasaddidu wa qaribu wa absyiru. Nah, itu nasihat Rasul. Ya. Kalimat saddidu. Fat tasdid, yang dimaksud tasdid di sana, an yakulal insan qaulas sadid wa ya'malu amalas sadid wa yasluku tariqar rasyid. Maksudnya yaitu dia mengucapkan ucapan-ucapan yang, ya, baik, ucapan-ucapan yang lurus, ucapan-ucapan yang mendekati kebenaran. Juga amalan-amalannya pun begitu, mendekati kebenaran, condong kepada al-haq. Nah, keputusan-keputusannya itu condong kepada kebaikan. Nah, juga dalam kehidupannya, ya, menempuh jalan yang bijaksana. Beliau melanjutkan wahwal isabah fi aqwalihi wa af'alihi min kulli wajhin. Dia selaras dari ucapan, perbuatan, dan segala sisinya. Nah, fa illam yudrik as-sadad min kulli wajhin fa liyattaqillaha mastata'a wa liyuqariba al-gharada. Kalau seandainya dia pun tidak mampu untuk, ya, sempurna, ya, dalam menempuh jalan yang lurus, ya, bersederhana, mendekati al-haq dalam segala sisinya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sekemampuan, dan mendekat, ya, meniru, berusaha untuk, ya, menepati sunnah, untuk cocok dengan sunnah. Faman lam yudrik as-sawaba kullahu fal yaktafi bil muqarabah. Siapapun yang tidak bisa berlaku benar, maka cukuplah bagi dia untuk mirip-mirip dengan yang benar. Ya. Wa man ajiza 'anil 'amali kullihi falyamal minhu ma yastati'uhu. Kalau tidak mampu untuk mengamalkan seluruhnya, amalkan sebagiannya yang dia mampu. Nah, agama ini mudah. Baik. Alhamdulillah. Kemudian terakhir, setelah beliau selesai menyebutkan apa? Penjelasan, memberikan penerangan dari hadis yang sudah kita baca tadi bahwa agama itu mudah. Nah. Kemudian beliau melanjutkan wa yukhadhu min hadza aslun nafi'un dalun 'alaihi aidan. Qauluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dan diambil dari pokok agama yang sangat bermanfaat ini, ya, dari dalil yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan juga, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan. Dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika kalian diperintah, maka lakukan sekemampuan. Ya. Nah, dalam hadisnya kan kalau meninggalkan langsung tinggalkan, karena yang namanya meninggalkan itu tinggal diam saja. Ya, maka meninggalkan itu harus seluruhnya. Ya, wah, saya enggak bisa meninggalkan minuman keras. Ya, tinggalkan sekemampuan, enggak ada ya meninggalkan sekemampuan. Ya, meninggalkan cukup diam, tidak minum, ya sudah. Sempurna sudah tidak meninggalkan semuanya. Ya. Kalau perintah meninggalkan, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan seluruhnya karena tinggal diam saja. Ya, tapi kalau untuk melakukan berat. Ya, Allah pun memerintahkan ya sekemampuan. Taib. Wal masailu al mabniyatu ala hadzal asli la tanhasir. Masalah-masalah yang dibangun atas pokok agama ini sangat tidak terhitung lagi. Banyak sekali masalahnya, apapun itu. Ya. Taib. Wa fi haditsin akhar, pada hadis yang lain, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Ya, permudahlah oleh kalian. Nah, jangan mempersulit. Baik. Beri kabar gembira, jangan membuat orang lari. Nah, ini sudah lewat penjelasannya. Nah, alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita sebutkan masih dalam akhir dari penjelasan hadis ini, bahwa ternyata hadis ini sangat mengandung banyak kaidah dalam agama kita. Nah, di sini beliau menyebutkan ada 5 ya fondasi pokok yang termasuk kaidah dalam agama ini. Insyaallah kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillahi azza wajal. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.